السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dan keluarga? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Yang hari ini mungkin sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesabaran, dan mudah-mudahan ujian yang kita hadapi menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-23. Kitab ini disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Bab kita hari ini adalah bab yang berjudul Qadha'ul Hajah. Qadha'ul Hajah, menunaikan hajat. Ya, Qadha'ul Hajah adalah kata majas yang dimaksud dengannya buang air besar ataupun buang air kecil. Biasa disebut dengan Qadha'ul Hajah, menunaikan hajat. Tentunya Islam adalah agama yang sempurna. Dia tidak hanya datang dengan akidah yang kuat, akidah yang jelas, terang benderang, tetapi Islam pun datang dengan rincian-rincian hukum yang begitu lengkap. Salah satu yang dibahas adalah adab-adab yang perlu diperhatikan oleh manusia. Karena manusia itu mulia dengan akhlaknya, mulia dengan adabnya. Oleh karenanya Islam memberikan perhatian yang besar kepada sisi adab ataupun akhlak. Salah satunya adalah terkait dengan Qadha'ul Hajah, menunaikan hajat. Penulis Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yundabu limuridil khala an yanta'ila illa liudhrin. Disunnahkan bagi orang yang hendak memasuki tempat buang hajat, terlepas apakah dia ingin buang air besar atau buang air kecil, ya, an yanta'ila, hendaknya dia menggunakan sendal. Itu sunnahnya pakai sendal. Illa liudhrin, kecuali memang ada uzur, sendalnya tidak ada misalnya kan, atau ada sebab-sebab yang lain, ada luka di kakinya yang menjadikan dia tidak mungkin memakai sendal, atau sebab-sebab yang lain. Itu yang pertama. Wa yasturu ra'sahu, dan hendaknya orang yang ingin masuk ke dalam kamar kecil, tempat buang hajat, hendaknya dia menutup kepalanya. Menutup kepalanya. Tentunya ini ada dasarnya dari dalil, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Habib Ibn Salih secara mursal berkata, "Kana Rasulullah idza dakhala al-khala'a labisa khidaa'ahu wa ghatta ra'sahu." Diceritakan bahwasanya Nabi dulu apabila beliau masuk ke dalam kamar kecil hendak buang hajat, beliau pakai sendal dan beliau menutup kepalanya. Ini kita lihat biasa dilakukan orang-orang kampung. Karena saya asalnya dari kampung, saya lihat kebiasaan ini masih ada. Kalau kita di kampung, itu di kamar mandi itu disediakan sendal-sendal, istilahnya sendal jepit, sendal karet itu, dan khusus dipakai untuk ke kamar kecil saja. Ya, dari kamar tidur atau tempat sholat ke kamar mandi itu orang-orang kampung biasa mereka menggunakan sendal. Atau kalau orang-orang di kali misalnya ya, buang hajat di kali atau di tempat tertentu, itu mereka tutup dengan kain ya, entah kain sarung atau kain anduk dan lain sebagainya. Ternyata secara syariat memang ada dasarnya. Yang memakai sendal ketika masuk ke dalam kamar kecil dan juga menutup kepala. Begitupun kata Profesor Dr. Mustafa Dib, waqad ruwiya fi taghtiyatir ra'si inda dukhulil khala'an Abi Bakar. Sebagaimana sudah ada riwayat terkait dengan menutup kepala ketika masuk ke kamar kecil, yaitu dari sahabat yang mulia Abi Bakar As-Siddiq, wa huwa anhu sahihu. Dan itu merupakan riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian, ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib melanjutkan, wa yunahhi ma fihi dzikrullah wa rasulihi wa kulli ismin mu'azzamin. Di antara adab yang harus diperhatikan apabila seorang muslim hendak memasuki kamar kecil, hendaknya dia menanggalkan, melepaskan semua barang-barang yang tertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala atau lafaz Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tertuliskan nama-nama yang diagungkan. Artinya jangan sampai kita memasuki kamar kecil, WC, kita pakai peci atau topi misalnya, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Atau pakai baju ada tulisan Bismillah misalnya. Atau Asma'ul Husna misalnya. Atau nama malaikat dan lain sebagainya, itu ditanggalkan. Dilepaskan dulu, baru kita masuk. فَإِنْ دَخَلَ بِالْخَاتِمِ. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam kamar kecil, sedangkan dia adalah seorang yang memakai cincin, دُمَّ كَفَّهُ عَلَيْهِ. Sedangkan di cincin itu misalnya ada tulisan Allah, atau La ilaha illallah, maka hendaknya ya diputar tulisannya ke bagian bawah. Atau ya dilepas sekalian, dimasukkan ke dalam kantung atau dititipkan di luar kepada teman yang menunggu di luar misalnya. Hal ini para pemirsa Niaga TV berdasarkan riwayat. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lainnya. Anas bin Malik bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala." Rasulullah itu kalau masuk ke kamar kecil tempat buang hajat, naza'a khatamahu. Maka beliau melepaskan cincinnya. Dilepaskan dulu cincinnya. Dan tentunya di cincin Nabi itu, ma'asyiral muslimin, tertulis Muhammad Rasulullah. Sekaligus sebagai stempel nubuah. Atau stempel yang biasa digunakan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib melanjutkan, wa yuhayyi ahjar al-istinja. Yuhayyi ahjar al-istinja. Kalau seandainya kita buang hajat di luar ruangan atau bahkan di dalam ruangan, hendaknya sebelum kita buang hajat, kita sudah mempersiapkan media untuk istinja, alat untuk istinja. Jadi jangan mentang-mentang kita tergesa-gesa, kita masuk, kita buang hajat, lalu ketika kita nyalakan air, tidak ada air. Atau kita ingin ambil tisu yang kering, tidak ada misalnya. Oleh karenanya, di antara kebiasaan Nabi, sebelum masuk, siapkan dulu. Dasarnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah riwayat bahwasanya disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it." Apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, "falyadhhab wa ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna." Apabila salah seorang dari kalian, kata Nabi, mendatangi tempat buang hajat, pergilah bersama atau dengan membawa 3 buah batu yang dengannya dia membersihkan bekas-bekas kotoran dari tubuhnya. Fa innaha tujzi'u an. 3 buah batu itu cukup. Kalau sekarang kan jarang ya. Kalaupun ada, saya lihat ya pakai tisu misalnya. Itu dipastikan dulu ada. Kalau sampai masuk, ternyata mati lampu, air tidak ada. Ya, repot. Oleh karenanya, ini Masya Allah ya, menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan adab-adab, batasan-batasan, makarimul akhlak, agar manusia bisa menjaga kehormatannya, agar manusia bisa menjaga kesuciannya, dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sudah berapa poin? Pakai sendal, menutup kepala, melepaskan benda-benda yang ada zikir, ada bismillah atau lafaz yang suci. Yang keempat adalah mempersiapkan media untuk membersihkan diri kita setelah kita menunaikan hajat kita. Adab yang kelima, Ibnu Naqib berkata, wa yaqulu inda dukhul, saat kita masuk ke kamar kecil, hendaknya kita berkata, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah. Ini sebenarnya gabungan dari 2 riwayat. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan riwayat Imam Muslim. Kalau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi cukup membaca bismillah. Keutamaannya aurat kita ditutup dari pandangan jin, pandangan syaitan. Dan dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, inni aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu dari jin perempuan, jin laki-laki dan jin perempuan. Digabungkan boleh, tidak masalah, kata Ibnu Naqib, digabungkan. Jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tentunya dibaca di luar ya, sebelum kita masuk baca dulu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun ketika kita keluar, hendaknya kita membaca ghufranak, ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunan darimu. Para ulama menjelaskan kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi, dari WC, kita membaca gufronaka. Karena ketika kita di kamar kecil, di WC, kita tidak bisa berzikir, putus zikir. Maka kita keluar sambil memohon ampun kepada Allah karena zikir kita yang telah putus. Kita katakan gufronaka. Aku mohon ampunan darimu ya Allah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, ya riwayat Ibnu Sunni, At-Tabarani dan lain sebagainya, ditambahkan alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa 'afani. Ada tambahannya. Ya, tapi kalau memilih salah satu atau menggabungkan keduanya, kata Imam An-Nawawi, ya, dalam Al-Adhkar itu tidak masalah. Itu yang kelima, saudaraku sekalian. Adapun yang keenam, beliau berkata wa yuqaddimu dakhilan yasarahu kharijan yaminahu. Hendaknya ketika masuk, dahulukan kaki sebelah kiri. Karena tempat yang kotor, dimulai dengan yang kiri. Sebaliknya ketika keluar, hendaknya didahulukan kaki sebelah kanan. Masuk dengan kaki kiri, masuk kamar mandi ya, masuk WC dengan kaki kiri, dan keluarnya adalah dengan kaki sebelah kanan. Lalu dikatakan, wala yakhtassu zikrud dukhuli lil khala'i wal khuruj. Zikir masuk dan keluar yang tadi kita sebutkan itu tidak khusus untuk ruangan. Begitupun mendahulukan kaki kiri dari kaki kanan ketika masuk itu tidak khusus di dalam ruangan. Ya. Tetapi bal yusra'u bisakhra'i aidha. Tetapi dianjurkan juga kalau kita buang hajat di sokhra, di tempat yang terbuka, artinya terbuka di sini, bukan berarti terlihat oleh manusia, artinya tidak di dalam ruangan. Ya teman-teman yang biasa naik gunung, camping misalnya, kan itu di luar ruangan. Apakah disunnahkan untuk membaca zikir-zikir yang tadi? Iya. Ya. Tetap. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Wala yarfa thawbahu hatta yadnu minal ard. Seorang yang hendak buang hajat, jangan dia mengangkat pakaiannya, misalnya laki-laki pakai gamis misalnya ya, atau pakai sarung. Jangan dia angkat gamis dan sarungnya sampai dia mendekat ke tempat buang hajat. Artinya ketika sudah mulai rendah, sudah mulai membungkuk atau mulai jongkok, baru kita angkat. Kalau kita buru-buru angkat padahal kita masih berdiri, belum jongkok, itu aurat kita tersingkap. Begitupun sebaliknya, wayarkhihi qabla intisabihi. Kita pun membentangkan atau menjatuhkan kain kita yang tadi kita angkat itu sebelum tegak berdiri. Jadi jangan tegak dulu baru kita turunkan kain kita, tapi sambil kita berdiri sedikit demi sedikit kita turunkan pakaian kita. Ini pun sama hikmahnya untuk memastikan terjaganya dan tertutupnya aurat ketika kita sedang buang hajat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata wa ya'tamidu fil julusi ala yasarihi. Hendaknya seorang yang buang hajat dia ketika dia jongkok atau duduk, dia bertumpu dengan kaki sebelah kirinya. Dijelaskan oleh para ulama ini akan memudahkan proses keluarnya kotoran dari tubuh kita. Wala yutil. Yang kedelapannya, wala yutil. Hendaknya seorang muslim tidak berlama-lama di dalam kamar kecil. Oleh karenanya hendaknya dia memutus sebab-sebab yang menjadikan dia lama di kamar kecil. Entah itu misalnya membawa handphone dan lain sebagainya. Ya, tidak berlama-lama di kamar kecil. Karena itu tempat yang disukai oleh syaitan. Maka kita jangan berlama-lama di sana, makruh. Bahkan di sini beliau berkata, ada informasi kata Profesor Dr. Mustafa Dib yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya berlama-lama di kamar kecil yurasul basur bisa menyebabkan semacam penyakit apa namanya, kita katakan penyakit wasir ya, penyakit wasir, keluarnya apa namanya seperti benjolan dari dubur. Ini salah satu akibat terlalu lama di kamar kecil. Wala yatakallam, dan jangan berbicara. Adab yang kesembilan, jangan bicara. Ketika buang hajat, adabnya jangan bicara. Apalagi ngobrol, berbincang misalnya. Itu lebih tidak boleh lagi. Dalilnya ma'asirul muslimin adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, anna rajulan marra wa Rasulullah yabul. Suatu ketika ada seorang laki-laki lewat sedangkan Nabi sedang buang air kecil. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Maka laki-laki ini mengucapkan salam tapi Nabi tidak mau menjawab salam laki-laki tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruj ar-rajulan, tidaklah ada dua orang laki-laki keluar, yadribanil ghaid, keduanya ingin mendatangi tempat buang hajat, kashifaini an auratihima, dan dalam kondisi mereka menyingkap aurat keduanya, jadi dibuka auratnya, yatahaddatsan, kemudian setelah barang-barang ini biasanya terjadi di, mohon maaf ya, di beberapa komunitas di desa misalnya ya, datang ke sungai, jalan bareng begitu sampai sungai, masing-masing buang hajat, masing-masing mengangkat kainnya, artinya terbuka auratnya, lalu mereka berbincang sambil menunaikan hajatnya. Ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, فَإِذَا قَطَعَ الْبَوْلُ, apabila kencingnya telah selesai, telah beres, مَسَحَ بِيَسَارِهِ مِنْ دُبُرِهِ إِلَى رَأْسِ ذَكَرِهِ, apabila telah selesai buang air kecil, hendaknya kita mengusap, tentunya dengan menggunakan kain, tisu atau air, dimulai dari duburnya ya, kita bersihkan karena ada mungkin air kencing yang terkena ke sana, kita bersihkan dari mulai titik dubur sampai kepala zakar, ya, lubang dubur sampai kepala zakarnya. Wayantiru bilutpin salasan, dan hendaknya di apa namanya, kita mohon maaf, dipijat, artinya memastikan air kencingnya benar-benar sudah keluar secara sempurna. Artinya jangan sampai seorang laki-laki misalnya dia memakai celana ya, lalu keluar lagi sisa-sisanya karena belum bersih. Hendaknya dipijat, dipastikan agar sudah benar-benar keluar. Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari poin ini, beliau berkata, hadzal fi'lu yusamma al-istibra. Perbuatan ini dalam istilah fikih disebut al-istibra, yaitu melepaskan diri dari najis. Wa yajibu qabla al-istinja, Dan ini wajib dilakukan sebelum istinja, liyastab righa ma fil majra, untuk memastikan apa yang ada di jalur keluarnya sudah benar-benar keluar semua. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat, beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas, kisah tentang orang yang diazab di dalam kubur gara-gara tidak istibro, artinya tidak bersih ketika dia istinja. Jadi di antara perkara yang banyak menyebabkan seorang diazab kubur adalah tidak bersih ketika dia beristinja. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wala yabunu qa'iman bila uzrin. Jangan buang air kecil berdiri kecuali kalau ada uzur. Ya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala an abihi, dari bapaknya, tentunya bapaknya adalah Umar Ibnu Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Ra'ani an-nabiyyu wa ana abulu qa'ima. Satu ketika Nabi melihatku dan aku dalam kondisi buang air kecil. Faqal, maka Nabi berkata, ya Umar, la tabul qa'ima. Janganlah engkau buang air kecil sambil berdiri. Fama bultu qa'iman ba'd. Setelah itu aku tidak pernah lagi buang air kecil berdiri. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Kemudian ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat dikatakan, satu ketika Nabi SAW mendatangi sibatatu qawmin, yaitu tempat yang biasa dijadikan tempat membuang sampah atau kotoran. Summa da'a fabala qa'ima. Lalu Nabi buang hajat, berdiri. Artinya ini menunjukkan larangan beliau tidak haram. Ya, tetapi kalau ada hajat, tidak masalah, kata beliau. Faji'tuhu bima'in fatawaddo'a. Maka aku mendatangkan air, kemudian beliau berwudu. Ya. Maka jelaslah kedua hadis ini. Hadis pertama melarang, hadis kedua memberikan keringanan. Ya. Oleh karenanya, kalau tidak ada uzur, lebih baik dan yang lebih utama adalah buang hajat dalam kondisi congkok, ya, tidak dalam kondisi berdiri. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wala yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi in khafa tarashshushan." Ya. Jangan dia beristinja dengan air di tempat keluarnya air kencing apabila dia takut air kencing itu menjadi apa? Menyebar ke bagian-bagian yang lainnya. Ya. Artinya ya hati-hati. Hendaknya kita hati-hati, jangan sampai kita istinja tidak sempurna, bukannya bersih malah menyebarkan najis. Wala yantaqilu fil marahid. Dan janganlah berpindah di tempat buang hajat. Ya, maksudnya kalau sudah di satu tempat saja, jangan geser, nanti air kencingnya akan terpercik kemana-mana. Wayab'ud fi sakhra wa yastatiru. Dan dibiasakan, kata beliau, kalau buang hajat di tempat yang terbuka, hendaknya kita menjauh dari pandangan manusia dan mencari tempat yang rendah sehingga kita tidak terlihat. Oleh karenanya go'id itu artinya tempat yang rendah. Karena dahulu mereka apabila buang hajat, mereka cari tempat yang rendah yang menjadi sater penutup mereka dari pandangan manusia. Wala yabunnu fi hujurin. Dan jangan buang hajat di lubang. Kadang kita lagi pergi keluar ngelihat lubang. Entah itu lubang hewan, ya ular dan lain sebagainya, jangan. Karena itu bisa menzalimi mereka. Ya, dikatakan di sini ada riwayat dari Abdullah ibn Sirjis radhiyallahu taala anhu berkata, "Naha Rasulullah ayyabula fil hujr." Nabi melarang seseorang buang air kecil di lubang-lubang. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Begitupun dimakruhkan buang hajat, buang air kecil khususnya ya, di tempat yang keras. Karena ini akan memungkinkan terjadinya percikan yang kembali ke tubuh kita. Lalu di tempat yang anginnya kencang, ini pun bahaya. Jadi buang hajat, angin sedang kencang. Kalau bisa kita membelakangi atau di belakang batu atau pohon yang di mana anginnya tidak terlalu kencang. Wa maurid atau tempat air, air mengalir misalnya, itu jangan. Tidak boleh, itu menzalimi orang lain. Ya. Wa mutahaddisu linnasi wa tariq. Dan jangan juga buang hajat di tempat di mana manusia biasa berkumpul, di halte misalnya. Kadang kan seperti itu. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah buang hajat di mana saja. Kadang di halte, di tempat orang bernaung, berteduh, buang hajat. Atau di jalan, ini pun tidak boleh. Wa tahta syajaratin muthmiratin. Ataupun di bawah pohon yang berbuah, ini pun tidak boleh. Ada hadis ya. Rasulullah berkata, jauhilah oleh kalian perbuatan yang dilaknat. Salah satunya adalah dibuang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Wa inda qabrin, begitupun di sisi kuburan, enggak boleh, itu penghinaan buang hajat di sisi kuburan. Wa fil ma'ir rakid, di air yang tidak mengalir, ya itu tidak boleh. Ya, wa qalil jarin, atau di air yang sedikit walaupun mengalir. Ya, karena itu bisa sekali lagi menzalimi manusia. Kemudian sedikit lagi ma'asyiral muslimin. Atau ternyata masih cukup panjang ya, bukan sedikit lagi. Oleh karenanya insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pengangkat sup PMBL 2 Maxindo digunakan untuk menghangatkan sup dan aneka makanan yang menggunakan kuah dengan lebih praktis, cepat saji, dan efisien. Cocok bagi Anda yang menjalankan usaha catering, resto buffet, hotel, atau penggunaan pada saat acara seperti arisan, prasmanan, dan event-event lainnya. Mesin terbuat dari material stainless steel berkualitas, awet dan aman untuk makanan, dengan desain yang cantik serta menarik, lebih eye-catching dilihat konsumen, dengan fitur dual pot penghangat yang dapat digunakan untuk menghangatkan dua jenis makanan sekaligus dalam sekali proses, lebih efisien dan hemat tenaga, dilengkapi dengan fitur pengaturan suhu yang dapat disetel sesuai kebutuhan, menghangatkan makanan lebih cepat sehingga siap disajikan kepada konsumen dalam kondisi terbaik, mudah digunakan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin preskap minuman otomatis CPS 13 dari Maxipack. Untuk kebutuhan pengemasan minuman dalam cup secara mudah dan cepat, digunakan dalam bisnis minuman populer seperti boba drink, kopi kekinian, es tea, jus buah, dan masih banyak lagi. Dengan desain yang elegan dan kompak, material berkualitas yang awet, bekerja dengan sistem full otomatis sehingga memudahkan dan mempercepat produksi harian. Dengan digital panel yang mudah disetting dan akurasi tepat, dilengkapi dengan fitur counter untuk menghitung jumlah pengemasan dan penjualan. Kapasitas maksimal 300 hingga 500 cup per jam secara kontinu. Lebih hemat listrik, cocok untuk berbagai skala usaha minuman. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sop es krim Maxindo tipe MKS ICM 766. Kini, untuk kebutuhan pembuatan sop es krim yang lembut, manis dan berkualitas, Anda tidak perlu bingung lagi dengan mesin sop es krim dari Maxindo. Kebutuhan produksi sop es krim untuk usaha Anda jadi lebih mudah, praktis dan menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin terbuat dari material berkualitas, kontan material stainless steel yang awet dan food grade, dengan sistem mikrokomputer intelligent control yang sangat mudah dioperasikan,

2020, rahimahullah rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas untuk beliau. Pertanyaannya, apakah ibu berdosa seandainya menarik uang tersebut? Allah alam bisawab ya, dalam kasus ini menurut saya ya sudah wajib. Artinya sudah wajib. Yang harus dilakukan adalah mencari apa namanya pengganti atas orang tua. Ya, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ibuku berniat berhaji, ingin berhaji. Kemudian dia meninggal sebelum bisa melaksanakannya, apakah aku boleh menggantinya? Maka Rasul berkata, seandainya ibumu punya hutang kepada manusia, apakah engkau akan membayarnya? Tentu ya Rasulullah. Maka beliau berkata, hutangnya kepada Allah adalah lebih prioritas untuk ditunaikan. Jadi kalau menurut saya, cari saja yang lain, mahram. Ya, cari mahram baik anak, atau adik misalnya, atau siap paman, atau ayah, atau siapapun yang kira-kira bisa menggantikan posisi suami. Ya. Karena memang sudah ada kemampuan, bahkan sudah mendaftar, tinggal menunggu keberangkatan, qadarullah wafat, ya rahimahullahu rahmatan wasiah. Wallahu alam bissawab. Baik, ada penelpon Ummu Hawa dari Bandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ummu. Ustaz, ini kan giliran di desa kami di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah ini sedang divaksinasi COVID-19. Jadi gimana ya menurut Ustaz, apakah kami menerima himbauan pemerintah atau gimana? Karena kebanyakan masyarakat di desa kami ini tidak ada yang vaksin Ustaz, tidak menerima vaksin tersebut Ustaz. Baik, itu tidak saja. Tidak mau divaksin. Bagaimana menurut Ustaz, gitu, apakah kami menerima atau tidak Ustaz? Baik. Mohon sarannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sisi yang harus mungkin kita pahami bersama. Sisi vaksin sebagai satu satu ikhtiar yang ikhtiar ilmiah secara ilmu kedokteran untuk memutus penyebaran virus COVID atau yang lain sebagainya. Tentunya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Pusat telah diminta pendapatnya oleh pemerintah dari sisi kehalalan, dari sisi kebolehan menggunakannya. Di situ MUI telah menjalankan fungsinya. Artinya Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam hal ini telah mengeluarkan fatwa, di mana ada beberapa fatwa, salah satunya fatwa terkait dengan wajibnya pemerintah mencari vaksin yang halal misalnya. Oleh karenanya kan muncul fatwa pertama terkait dengan dulu vaksin yang bermerek Sinovac kalau saya tidak salah itu. Itu ada fatwanya dari MUI yang setelah melakukan pendalaman lewat LPPOM, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, ada LPPOM MUI ya, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan ada milik pemerintah, ada yang ikut MUI. Itu setelah diperiksa ternyata halalan thayyibah. Halal artinya secara zatnya halal, dan thayyibah dalam pengertian bahwa POM, apa namanya, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, menganggap tidak masalah, artinya tidak menyebabkan madarat yang lebih besar apabila dipakai. Oleh karenanya keluar fatwa. Fatwa dari sisi zatnya halal dan fatwa dari sisi bolehnya digunakan secara otomatis. Lalu kemudian datang lagi vaksin yang lain selain dari vaksin yang pertama yang sudah diteliti, lalu dihasilkan kesimpulan bahwa itu suci dan boleh digunakan. Ada vaksin yang kedua ya, tentunya kita pernah mendengar ada istilah AstraZeneca atau yang lainnya, yang ternyata ada unsur yang dalam prosesnya bersentuhan dengan babi. Walaupun sudah hilang, dalam prosesnya hanya medianya saja kalau kita baca. MUI pun tentunya dituntut kembali mengeluarkan fatwa. Tentunya MUI ya sebagai perkumpulan ulama di Indonesia kembali mengeluarkan fatwa. Kalau kita lihat fatwanya, intinya bahwa hukum asalnya vaksin tersebut adalah haram, hukum asalnya. Tetapi dia menjadi boleh digunakan berdasarkan kondisi darurat. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya, di banyak ayat, فَمَدِتُّرَّ غَيْرَ بَاجٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Apabila seseorang terpaksa menggunakan hal-hal yang sudah diharamkan, seperti bangkai, atau darah, atau daging babi, فَمَدِتُّرَّ, apabila kondisinya memang darurat, ya, tanpa berlebihan, dan tanpa menginginkan sesuatu tersebut, artinya dia terpaksa harus menerimanya, fala ithma alaihi, kata Allah. Maka tidak ada dosa atas orang tersebut. Berdasarkan hal ini, dan berdasarkan dalil-dalil dari hadis, ataupun dari kaidah-kaidah fikih, para ulama di MUI mengeluarkan fatwa, karena kondisi darurat silahkan dipakai, tidak masalah. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Ini dari sisi tinjauan hukum syariat. Dari sisi tinjauan hukum syariat. Adapun dari sisi aturan pemerintah, itu saya sejujurnya belum tahu. Artinya belum tahu begini, apakah pemerintah mewajibkan hal ini atau menganjurkan? Itu harus kita baca dulu. Ya, apakah pemerintah mewajibkan? Artinya mewajibkan, ya berarti kaidahnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib taat selama bukan dalam kemaksiatan. Kan begitu kaidahnya. Atau tidak wajib. Artinya hanya anjuran, yang mau ayo difasilitasi. Yang tidak, itu hak masing-masing. Ini yang harus kita teliti lagi. Ya, apakah ini hanya semacam anjuran? Ya, namanya anjuran ya lebih fleksibel. Silahkan dilakukan ataupun tidak, anjuran kan. Atau kewajiban, tentunya kewajiban hukum asalnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau maksiat. Tinggal kita lihat ini maksiat bukan. Bukan. Oh, ya udah, bismillah. Begitu. Itu ya. Jadi harus kita. Jadi saya belum membaca, dan saya juga membaca berita simpang siur. Ada sebagian pejabat ditanya apakah kalau yang enggak mau gimana, ya terserah masing-masing. Artinya, jadi harus kita baca lagi sebenarnya aturan yang dibuatnya bagaimana agar masyarakat pun ya tidak bingung. Ya, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa terbaik apa yang dipanjatkan jika penyakit tak kunjung sembuh? Di samping perawatan medis. Tentunya seorang muslim senantiasa meminta yang baik kepada Allah. Dia selalu meminta kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, ya, untuk sahabatnya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita ambil satu contoh sajalah. Zikir pagi petang. Seorang muslim itu harus dan hendaknya menjaga zikir pagi petang. Kalau kita maknai zikir pagi petang itu luar biasa. Dimulai dengan ayat kursi yang dengannya Allah menjaga kita. Disambung dengan al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Lalu disambung dengan doa-doa yang begitu luar biasa. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami memasuki pagi ya dalam kondisi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kerajaan itu milik Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, puji-pujian. Lalu muncul setelahnya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani, engkau ciptakan aku ya Allah, wa ana abduka, aku hanya hambamu, wa ana ala ahdika, aku dalam perjanjian kepadamu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui semua kenikmatan itu darimu, abu'u laka bi zambi, aku akui segala kesalahanku, faghfirli, ampuni aku. Terus bersambung dengan doa yang lain. Doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa an. Masya Allah, ya Allah, berikan aku kesehatan dalam tubuhku, pendengaranku, mataku. Lalu Allahumma hafazni min baini yadayya, ya Allah, jagalah aku dari depan, wa min khalfi, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Wa a'udzubika an ugtala min tahti, memohon perlindungan kepada Allah dari diuji. Ini itu harus kita baca terus. Ya, memohon hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita. Ya. Karena seorang muslim ketika dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Dia mendapatkan ujian, dia sabar, dia mendapatkan lagi-lagi pahala yang besar. Oleh karenanya berdoa, minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, seandainya sakitku ini adalah terbaik bagiku, maka berikanlah aku kekuatan, kesabaran. Tetapi seandainya sehatku itu lebih baik bagiku, ya Allah, berikanlah aku kesehatan, kekuatan untuk berobat, kekuatan untuk bisa kembali lagi seperti semula beribadah kepadamu. Ya Allah, kau yang maha terbaik, aku terima segala ketentuanmu. Berdoa, meminta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur dari Cimahi, Jawa Barat, ya. Apa hukumnya menarik kembali hadiah tetapi barangnya belum serah terima? Ya, berarti belum dikasih. Berarti belum jadi. Jadi bukan narik hadiah, berarti membatalkan janji. Saya kasih hadiah kamu besok ya, tiba-tiba gak jadi. Berarti bukan hadiahnya yang dibatalkan, tetapi tidak jadi memberikan hadiah. Dan yang saya tahu, tidak masalah ya, karena hak akad gak ada masalah. Ya, tetapi seorang muslim hendaknya kalau dia berjanji, ya dia melaksanakannya. Ya, tapi kalau alasannya tiba-tiba kita tidak punya uang atau yang lain sebagainya, ya sudah, jangan banyak berjanji, kan begitu. Atau ada alasan yang lain. Tapi kalau sudah diberikan, itu para ulama beda pendapat. Ada yang bilang haram diambil lagi, ada yang bilang makruh. Ya, dan saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan makruh. Ada hadis yang mengatakan orang yang mengambil pemberian itu seperti memakan muntahnya sendiri. Allah alam bisawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mulai dikir pagi petang ini waktu kita membacanya sebaiknya api salat subuh dengan salat asar pagi nanti. Yang lupa musim pagi, sekitar jam 7 pagi atau 9 subuh masih bisa. Baik, itu saja. Yang sore itu, sore bisa menjelang maghrib masih bisa waktunya. Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari sisi waktu ya, menurut saya, wallahu a'lam bissawab, disebut zikir pagi dan petang, maka kita lakukan di waktu pagi dan waktu petang. Pertanyaannya, definisi pagi dan petang itu yang harus kita ketahui. Kalau sebelum subuh, apakah disebut pagi? Tentunya tidak, ya malam. Ya malam. Ya kalau sebelum subuh itu malam. Tapi kalau sudah subuh itu sudah pagi, sudah fajar. Ya, oleh karenanya titik awalnya setelah subuh. Setelah subuh sampai menjelang jam 10, jam 11 itu masih pagi. Ya, itu disebut pagi. Di waktu itu ya silahkan. Ya, tentunya kita semakin cepat semakin bagus. Setelah subuh sambil menunggu syuruq. Ya, sebelum kita beraktivitas kita membaca zikir itu di awal hari. Di awal hari asbahna. Kami memasuki waktu pagi ala fitratil Islam. Di atas fitrah Islam wa ala kalimatil ikhlas. Dan di atas kalimat ikhlas di pagi hari, setelah subuh terus, ya sebelum zuhur tentunya, kalau zuhur sudah siang. Yang kedua, sore hari, sore tentunya setelah asar. Sore. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ya, kami masuki waktu sore. Dan kerajaan itu milik Allah. Maka setelah asar sampai menjelang maghrib, karena kalau sudah maghrib itu malam. Allah katakan dalam Al-Quran, summa atimmus siyama ila lail, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam di sini maghrib. Malam ya, kita puasa kan sampai, bukan sampai isya, tapi sampai maghrib. Dan Allah mengatakan, atimmus siyama ila lail, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Malam di situ maksudnya maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat kapsul yang bahannya cacing, belinya di apotek? Syukron. Wallahu a'lam bishawab ya, khilaf di kalangan para ulama ya. Yang saya tahu dari fatwa MUI itu diperbolehkan, yang seingat saya itu tidak masalah. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalam hal mendefinisikan hal yang keji. Ya, hal yang apakah itu masuk kategori hal yang keji yang diharamkan atau bukan. Ya, ada fatwa dari MUI kalau saya tidak salah ya, yang seingat saya membolehkan hal itu. Ya. Permin istilahnya ya, obat untuk tipes, penyakit tipes ya. Allah alam bissawab. Apakah tai cicak yang sering ada di musola termasuk najis yang dimaafkan? Allah alam bissawab, kalau sudah kering ya tinggal dibersihkan, disapu begitu. Tapi kalau kita lagi sholat jatuh ke tangan kita basah, Allah alam bissawab itu najis. Kalau dicium bau kotoran, najis. Ya, dia adalah najis. Dan Imam Syafi'i berkata, semua kotoran itu najis. Kullu rauth, rauth, kotoran hewan itu najis. Allah alam bissawab. Pertanyaan keenam, apakah ada dalil salat isya di penghujung waktu? Jazakallah khair. Di penghujung waktu artinya di ujung, sebelum subuh. Tidak ada. Tapi kalau jam 10, jam 11 ada. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berkata, ini adalah waktu isya. Laula an asyukku ala ummati, la amartuhum bis salah fi hadal waqt, au kama qala Rasulullah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka salat isya di waktu ini. Para sahabat salat maghrib, kemudian duduk di masjid, lalu mereka menunggu Nabi datang, Nabi tidak datang, sampai mereka sudah ngantuk. Tiba-tiba jam-jam 10, jam 11 Nabi datang, lalu berkata, ayo kita salat. Lalu beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan untuk umatku, inilah waktu salat isya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Dari Kusnanda di Cibitung. Di mana itu Pak? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Silakan Pak. Ya, ya. Afwan, Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Terkadang ana saat datang ke masjid, itu ana suka mendapati seorang yang sedang sholat qobliyah. Cuma beliau itu berdirinya di sop kedua. Nah, di depan itu sop pertamanya kosong, Ustaz. Nah, kalau ana mau mengisi ke sop terdepan tersebut, berarti kan ana melalui atau melangkahi ya terhadap orangnya dalam sholat qobliyah tersebut. Nah, sementara ana pernah mendengar hadis bahwa kita kalau kita tahu melangkah di depan orang yang sedang sholat itu dosanya amat besar, dosa sekarang. Bagaimana Pak kalau ada kejadian seperti itu? Saya mau di depan sementara orang itu sedang sholat qobliyah di sop kedua, Ustaz. Nah, demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita berada di tempat umum, di masjid, lalu kita ingin berada, mengisi saf yang berada di bagian depan, itu ada dua kondisi. Ada kondisi di dalam salat berjamaah, ada kondisi di luar salat berjamaah. Kalau dalam kondisi sholat berjamaah, maka tidak masalah lalu lalang di antara sab-sab makmum. Berdasarkan hadis yang mengatakan bahwasanya sutratul imam, sutratul makmum. Jadi kalau kita sholat berjamaah, yang menjadi ukuran sutrah itu adalah sutrahnya imam, pembatasnya imam. Oleh karenanya ada hadis Ibnu Abbas, beliau bercerita satu ketika Nabi di Mina, lalu Ibnu Abbas masuk ke dalam shaf, berjalan ke tengah, lalu Nabi tidak mengingkarinya. Karena ketika sholat berjamaah, sutroh imam itulah yang menjadi ukuran. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak sedang sholat berjamaah? Kita masuk ke masjid, ada orang yang sholat. Kita ingin mengambil shaf di bagian depannya. Boleh nggak kita berjalan ke depannya? Kalau orang yang sholat tersebut sholat menghadap sutroh, maka tidak masalah kita jalan di depan sutrohnya. Asal jangan kita berjalan di dalam sutroh dengan orang yang sholat tersebut. Itu tidak boleh, itu yang dilarang. Tapi kalau seandainya dia sholat qobliyah dan tidak menghadap sutroh, lalu dia sholat menggunakan sajadah, maka batas garis depan sajadah itu, itulah batas sutrohnya. Artinya di depannya kita boleh jalan. Jelas Pak ya? Jadi kalau si orang itu sholat qobliyah dengan membentangkan sajadah, tentunya sajadah ada garisnya, ada garis persegi, ya. Maka di batas garis itu kita nggak boleh masuk. Tetapi di depan garis itu silahkan kita masuk, berdiri di situ tidak masalah. Ya, yang nggak boleh adalah berjalan di depan orang sholat antara dirinya dengan sutrohnya. Dan sutroh itu macam bentuknya. Terkadang berbentuk sesuatu yang ditancapkan, atau sesuatu yang diletakkan seperti tas, atau kalau tidak ada minimal garis yang membatasi batas di mana dia sujud misalnya. Allah alam bisab. Ya. Sudah habis pertanyaan dan alhamdulillah waktu pun sudah habis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.